يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Salat sunnah dalam salat malam. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Baik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Muharram, dan baik-baik salat setelah salat wajib adalah salat lail atau salat malam. 1. Sebaik-baik jumlah rakaat dalam salat malam adalah 11 atau 13 rakaat dengan pengerjaan salat yang lama. Sunnah atau anjuran untuk mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi kana sallallahu alaihi wasallam yusalli 11 rak'atan kanat tilka salatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengerjakan salat malam sebanyak 11 rakaat, maka demikian itulah yang merupakan sifat salat beliau. Riwayat yang lain dari Nabi menyebutkan jumlah rakaat yang berbeda, yusalli bil laili 13 rak'atan. Rasulullah salat malam sebanyak 13 rakaat. Baik, jadi sunahnya 11, 5, 13 sesuai dengan sunah Nabi SAW. Namun kalau misalnya 23 atau lebih mungkin tidak masalah. Ya, tapi yang lebih dekat dengan sunah adalah 11 atau 13. Ini masalahnya, kita jangan sampai mentang-mentang Nabi 11 atau 13 kemudian kita menganggap yang selain 11 dan 13 itu sesat, salah, atau bahkan enggak sah atau bid'ah. Enggak gitu juga. Ya, jadi dalam untuk sholat malam dan sholat duha itu enggak mentok kemana. Silahkan bagi yang mau lebih, gitu loh. Silahkan mau bagi yang mau nambah, silahkan. Ya gitu ya. Ya. Itu masalah lainnya itu masalah memang mereka memang karakternya begitu. Iya, salahnya begitu. Nah, ini juga disunahkan dengan pengerjaan sholat yang lama. Ya, terutama ini kan sholat malam, kalau di Ramadan namanya namanya tarawih. Ya, lama dan juga ada rohahnya di antara sholat-sholat itu. Makanya disebut tarawih, yaitu saling rohah, saling istirahat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, istirahat dulu gitu. Bahkan mau minum, ya bukan langsung fa'adlam minallahi wa ni'mah. Ya, itu rame-rame doang. Jadi inti dari sholat itu di situ gitu, orang-orang nganggapnya. Sensasinya di situ, teriak-teriaknya itu. Ada gitu sebagian beristihza dalam selawat pula. Allah, gitu kan. Istihza itu, na'udzubillah. Takutnya bisa kufur kalau kayak gitu, kok sengaja-sengaja gitu. Juga pengerjaan sholat itu lama, yaitu qiyamnya lama. Tapi ya kalau misalnya memang rakyat belum terbiasa di daerah itu, maka ya jangan terlalu lama. Ya, kalau di masjid jauh satu hari satu juz. Iya bukan, one day one juz ya. Order terus. Maka ya seininya aja, sekuat hatinya aja. Dulu bapak mertua almarhum di sini wafat rahimahullah, itu karena memang sudah penyakit, dan kemudian berawal dari ini sholat di masjid jauh itu. Besok subuhnya langsung jatuh gitu di sini. Ya. Jadi ya mudah-mudahan itu maksudnya sholat qiyam yang terakhir dilakukan oleh beliau, sholat subuh, tapi sebelumnya sholat di masjid jauh itu karena lama nggak kuat gitu kan. Tapi seneng banget itu, semangat banget waktu itu. Auranya mungkin beda, warna masih hijau, warna masih banyak hitam-hitamnya kalau di sini. Ya, dia orang beda seneng, tapi ya qadar Allah, secara fisik nggak kuat, cuman maksain karena seneng hati gitu kan. Ya semoga Allah Taala terima amalannya semua, seumur hidupnya. Amin. Rahimahullah. Baik, kemudian lanjut yang kedua bersiwak dan membaca ulangi. Yang kedua bersiwak dan membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Disunnahkan bagi setiap muslim yang bangun tidur tengah malam yang ingin mengerjakan qiyamul lail atau salat malam untuk bersiwak serta membaca ayat-ayat terakhir dari surah Al-Imran, yakni mulai dari ayat 190 hingga ayat 200. Ayat pertamanya dari 11 ayat yang disunnahkan agar dibawa tersebut adalah Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda atau kebesaran Allah bagi yang berakal. Saya juga tadi ya, kembali ke masalah yang tadi, insyaallah mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini di saung atau di rumah ini ya, itu semoga kembali juga semua pahalanya kepada Bapak Tuhanah, insyaallah. Allahumma amin. Ya, ini kembali karena memang ini asalnya rumah milik beliau gitu kan. Jadi jasanya tentu beliau dapat, alhamdulillah. Ya, jadi itulah apa sebenarnya kalau kita pikir namanya tempat kalau misalnya sudah dijadikan sebagai tempat untuk sholat masjid, misalnya wakafkan, kemudian tempat untuk menjadi sarana mencari ilmu, itu orang yang mencetuskan, orang yang membina, orang yang membikin, orang yang punya rumah itu atau masjid itu atau daerah itu atau tempat itu pahala yang ngalir itu. Jadi sebenarnya enak. Iya, alhamdulillah enak ya. Kita di sini yang belajar dan untuk memenuhi ini, alhamdulillah Allah kasih berkah, kemudian dikuburin mungkin mendapatkan, insya Allah mendapatkan maghfirah, rahmah, karena rumah ini selalu dipakai, insya Allah, alhamdulillah, untuk kebaikan setiap hari, alhamdulillah. Ya mungkin rumah mana gitu yang pengen, semua pengen, tapi enggak semuanya Allah kehendaki untuk bisa dapat fadilah ini, alhamdulillah. Ya jadi tiap hari mudah-mudahan semakin menambah terus itu pahala untuk almarhum. Amin. Hikmahnya besar, Pak. Alhamdulillah hikmahnya besar. Tapi anak-anak berharap kepada Allah Ta'ala berikan hidayah kepada mereka-mereka yang sekarang belum Allah beri hidayah. Dan juga kita semua. Juga jin-jin mereka, karena pakai jin semua itu. Wallahu'alam. Ya, kita baik-baik aja, insya Allah Allah beri hidayah semuanya. Baik-baik, cuma nanti biar bersatu, biar sama-sama kita berjalan bareng, insya Allah. Amin. Lanjut ke tiga. Tiga, berdoa bagi orang-orang yang mengerjakan salat malam, yaitu dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang tertuang dalam riwayat hadis ini. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك يا الله بagimu semata segala puji, engkau lah yang menegakkan langit dan bumi serta segala isinya. Bagimu segala puji, engkau cahaya langit dan bumi serta segala isinya. Bagimu segala puji, engkau raja langit dan bumi serta segala isinya. Bagimu segala puji, engkau lah yang maha benar. Janjimu itu benar adanya dan pertemuan denganmu itu benar adanya. Firmanmu itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Nabi Muhammad itu benar utusanmu. Kiamat itu benar adanya. Ya Allah, kepadamu saya berserah diri dan beriman. Ya Allah, kepadamu saya bertawakal. Kepadamu saya kembali dengan hujjahmu. Dengan hujjahmu saya membantah dan membela. Dan kepadamu saya berhukum. Ampunlah dosa saya di masa lalu. Masa yang akan datang, yang tersembunyi serta yang tampak. Engkaulah yang maha mendahulukan dan yang maha mengakhirkan. Dan tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali engkau. Baik, kita lanjut tempat. Yang keempat, memulai mengerjakan sholat malam dengan dua rakaat yang ringan. Hal itu dikerjakan hingga datang semangat untuk memanjangkan rakaat setelah dua rakaat ringan atau pendek tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi raka'ataini khafifatain." Apabila salah seorang di antara kalian mendirikan salat malam, hendaklah memulai salatnya dengan dua rakaat ringan, surat-surat yang dibaca pendek. Yang kelima, memulai mengerjakan salat malam dengan doa yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma rabba Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, 'alim al-ghaib wa shahadah, anta tahkum bayna 'ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'iznika innaka antahdi, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim." Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, wahai pencipta langit dan bumi, wahai Rabb yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata, Engkau yang menghukumi dan memutuskan hamba-hambamu terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah pada saya kebenaran tentang apa-apa yang diperselisihkan dengan seizinmu. Sungguhnya Engkau menunjukkan jalan yang lurus bagi orang-orang yang Engkau kehendaki. Keenam, memanjangkan sholat malam. Suatu ketika Nabi SAW ditanya, sholat apakah yang paling baik? Beliau pun menjawab, Tulul kunut ya, yang lama berdirinya. Yang dimaksud dengan kunut adalah berdiri lama. 7, berta'awud atau memohon perlindungan kepada Allah ketika membaca ayat mengenai azab ketika mengerjakan sholat malam. Ta'awud atau meminta perlindungan kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan A'udzubillahi min azabillah. Aku berlindung kepada Allah dari azab Allah, dan memohon rahmat kepadanya ketika membaca ayat tentang rahmat, dan dengan mengucapkan Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku minta kepadamu bagian karuniamu. Kemudian bertasbih ketika membaca ayat-ayat yang mengandung pujian tentang kemahasucian Allah, Rabb semesta alam. Hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW, "Yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awuz." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat dengan tartil. Apabila beliau melewati satu ayat tasbih, maka beliau pun bertasbih. Apabila melewati ayat permohonan tentang rahmat, maka beliau pun memohon. Sedangkan apabila melewati ayat memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan berta'awuz. Ini dalam salat malam bagus nih, kalau misalnya kita baca ayat gitu kan, bagus. Kalau ada subhana gitu langsung kita bertasbih subhanallah. Kemudian kalau ada ayat tentang permohonan, tentang rahmat, tentang apa, oh ini tadaburnya besar banget ini di sholat lail. Nah, kalau misalnya ayat tentang azab, memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Masya Allah, ini tadabur dalam sholat sunnah malam. Sebab utama agar mendapat kemudahan untuk mengerjakan sholat malam, pertama berdoa, yang kedua menjauhkan diri dari bergadang, yang ketiga tidur di siang hari, keempat meninggalkan kemaksiatan, lima berkeinginan kuat untuk melakukan sholat malam. Ya, mudah-mudahan ini kitab ini yang walaupun ringkas, kalau misalnya bapak-bapak kalian sedang ingin sholat malam, mudah-mudahan bisa menjadi panduan ringkas. Ya, kalau bisa ini dibawa ke mama nih, ke kantor, ke tempat hiburan, kemanapun dibawa ya. Siapa tahu mau sholat sunnah di sana gitu kan? Iya, Pak, silakan. Ini istitah Pak. Ya, bisa istitah awal sholat, bisa juga dia istitahnya ini ayat tadi yang istitahnya ini Allahumma rabb Jibril. Ini antum boleh doain kapan aja kok ini. Yang penting di dalam malam tersebut. Boleh di dalam silakan, di setelah sholat silakan, di sujud boleh, di ini boleh sambil melihat HP juga boleh ini. Jadi dalam sholat sunnah itu dibolehkan bagi kita untuk melihat HP, mushaf maksudnya. Ya, kalau mushaf mungkin kesulitan, maka dengan handphone yang Al-Quran boleh. Iya, tidak masalah. Baik itu melihat ayat buat baca, kalau misalnya mau panjang mau baca surat Al-Ahqaf misalnya, atau yang lebih panjang misalnya surat Rum atau Az-Zumar, Al-Baqarah, Al-Imran misalnya satu rakaat enak. Itu masalah ya, harus disiapin itu. Makanya kalau sebagai WhatsApp. Iya, komen pakai emoticon pula. Emoticonnya monyet lagi gini loh. Aku lagi sholat nih. Malu gitu, senyum malu. Aduh, itu payah itu. Batal itu kayak gitu tuh. Beda gitu. Diputusin lah itunya, koneksinya. Oh, pakai mushaf lah, pakai mushaf nggak bakal ada WhatsApp masuk kok. Iya. Nggak repot. Oke, itu ya. Iya, Pak. Waktu sholat malam itu, kalau tadi kan 12 rakaat itu minimal, boleh nggak kurang? Enggak minimal itu, Pak. Itu cuma yang paling dekat dengan sunnah. Yang paling minimal itu 1 rakaat. Witir, paling minimal itu. Jadi maksudnya baca sholat malam itu 1 rakaat. 1 rakaat. Artinya kalau dikerjakan sebelum subuh, misalnya dari subuh, itu 1 rakaat pun boleh. Boleh, boleh. Sunnahnya tadinya lebih disunahkan sebelum tidur. Sebelum tidur. 1 rakaat. Ini mau 3 rakaat nggak apa-apa, mau 13 sekalian nggak apa-apa sebelum tidur. Karena durasinya itu setelah kita ba'diyah isya itu udah jadi salat malam. Setelah ba'diyah isya 2 rakaat itu mau kita mau lanjutkan salat di masjid itu masuk ke dalam salat malam. Mau di rumah silahkan sampai azan kedua subuh. Maksudnya azan kedua azan fajar shadiq. Azan normal, azan subuh. Pas azan subuh itu berarti udah selesai ininya, waktu selesai. Dan yang paling terbaik yang mendekati azan subuh, paling terbaik. Allahu a'lam. Ada hadis kalau kita tidak selamat tidur sebelum berwudhu. Iya. Kalau kita mau tidur wudhu terus nanti sholat malam atau sholat malam lagi masih boleh asal benar. Jadi tidak pakai wudhu lagi. Tidak, nggak boleh pakai witir lagi. Itu jadinya nanti genap. Nah, jadi witirnya dilakukan sebelum tidur. Boleh juga setelah tidur. Sebenarnya ini bukan masalah harus dipatok itu, nggak harus, nggak wajib juga. Ya, masih syukur gitu mau sholat. Saya masih syukur mau sholat malam gitu kan. Jadi nggak apa-apa, Pak. Witir dulu, nggak apa-apa. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya dia sholat genap dulu sebelum tidur, terus witirnya ntar jam 3 misalnya. Ya boleh, sah juga. Cuman kan itu riskan banget gitu loh. Karena intinya dari sholat malam itu witir. Iya. Makanya sebenarnya rugi kalau misalnya pas tarawehan, pas rokat ke-8 dia pergi. Ya sebenarnya rugi itu. Ya bagus sih. Maksudnya dia udah bagus sholat gitu loh. Masjid. Cuman sayang. Karena enggak mendapatkan pahala sempurna banget. Iya. Itu ya. Baik.